السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalatin finnar. Amma ba'd, melanjutkan perjalanan kita dalam kitab Fawaidul Fawaid. Dalam kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dengan tema asal dari kitabnya yaitu manfaat tauhid di dunia dan juga di akhirat, dan bukti-bukti bahwasanya betapa orang-orang yang mereka pun berbuat syirik, mereka juga pada waktunya nanti atau ketika kepepet, ya, itu akan kembali kepada Allah. Tetapi kapan kembalinya? Kalau kembalinya ketika sakaratul maut, maka itu tidak diterima. Tetapi jika kembali kepada Allah ketika masih normal kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Kita lihat di sini dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kita baca dulu bahasa Arabnya. At-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Tauhid, ya, di sini katakan musuh-musuh Allah bisa berlindung dengan tauhid, sekaligus para wali Allah berlindung dengan tauhid. Ya. Jadi ada dua pihak. Pertama musuh Allah, kedua wali Allah. Ini kedua-duanya kontrak. Tetapi baik musuh Allah maupun wali Allah itu bisa berlindung dengan tauhid, dengan amalan tauhid. Penerjemahan di kertas yang kita bagikan mungkin saja berbeda dengan buku terjemahan. Ya, karena penerjemahan di kertas ya versi ana, yang boleh jadi ada perbedaan tafsiran dibandingkan dengan versi kitab atau buku terjemahan. Ya, di sini musuh-musuh Allah bisa berlindung dengan tauhid, sekaligus para pembela Allah, wali Allah. Pembela Allah di sini waliullah, walinya Allah. Ya, siapa musuh Allah itu? Musuh Allah adalah orang kafir atau orang zindiq yang menentang syariat Allah. Sebenarnya itu musuh Allah. Dan siapapun yang memusuhi wali-wali Allah Azza wa Jalla, maka itu musuh Allah walaupun KTP-nya Muslim, Islam. Itu musuh Allah. Menentang Allah, menentang syariat Allah, mengatakan bahwa saya kisah-kisah para nabi di Al-Quran itu hanyalah asatirul awalin, cuma nakut-nakutin saja supaya kita berakhlak baik. Mereka bilang begitu dari kalangan liberal, musuh-musuh Allah. Ya. Itu ketika mereka terjepit, bisa jadi mereka akan meminta kepada zat yang mereka anggap sebagai pencipta atau pelindung, yaitu Allah. Nah, sekarang para pembela Allah yaitu wali Allah berlindung dengan tauhid, dan itu merupakan kesehariannya waliullah. Siapa wali Allah itu? Wali Allah adalah orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dan tidak mengada-ngada dalam agama, yang mengamalkan konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, berarti tidak berbuat syirik, dan mengamalkan konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak berbuat bid'ah. Maka yang seperti ini wali Allah. Tetapi perhatikan hal yang menjadi garis bahwasanya kewalian itu, ya, kewalian itu tidak menjadikan pelakunya atau wali tersebut mengklaim dirinya wali kemudian merasa memiliki karomah yang biasa bisa dia minta. Ini hal yang berkali-kali sering ada ulang di berbagai kesempatan, soal kesalahan pemikiran masyarakat mengenai santri atau mengenai orang alim. Santri itu dulu notabenenya atau dianggapnya memiliki karomah, kewalian. Bentuknya seperti apa? Yaitu memiliki kekuatan supranatural, ya, bisa melakukan hal-hal yang ganjil. Santri itu, makanya jangan macam-macam sama santri. Padahal ilmunya nggak ada. Di sekolah, di pesantren bisa jadi bandel, tapi pas sudah lulus karena santri, udah bisa pakai songkok, bisa pakai sorban. Maka ngeri itu, hati-hati sama orang seperti itu. Ya, maksudnya masyarakat masyarakat itu, karena ini memang masuknya Islam ke negeri ini awalnya dari masalah-masalah tasawuf atau dengan pemahaman tasawuf, sehingga kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya itu khayalan belaka itu merasuk ke pemikiran banyak orang. Semakin belajar agama maka semakin sakti, gitu. Saktinya bukan banyak hafalan, makin bertakwa, makin rajin salat malam, bukan. Saktinya itu bisa terbang, bisa memprediksikan masa depan, dan bisa melakukan hal-hal yang ganjil yang semua itu sebenarnya perdukunan tanpa sadar. Ada punya jimat dan punya pegangan di dompetnya, terbitan dari pesantren dia, gitu. Yang itu bisa melindungi dia dari hal-hal yang menimbulkan mara bahaya. Ini jimat seperti ini diingkari oleh Rasulullah SAW. Dulu sahabat ada yang memakai hal seperti itu, digelangkan di lengannya. Kemudian ditanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata sahabat tersebut, "Minal wahinah." Ini penangkal penyakit, penangkal mara bahaya ya Rasulullah. Maka disuruh Rasulullah, "Inzi'ha." Lepas, lepas itu. Patahkan itu. Karena kalau kamu mati dalam keadaan pakai itu, kamu gak bakal beruntung. Nah sekarang syaitan membelokkan orang-orang yang belajar justru untuk mendapatkan hal seperti itu, jimat, keris, dan seterusnya. Kebalik. Dan mengira bahwa itulah waliullah, itulah karomah kalau dia bisa kebal. Karomah, kekebalan dalam pertempuran. Karomah. Ya memang mungkin wali Allah Ta'ala kadang-kadang kalau butuh-butuh minta sama Allah kemudian kebal, sekali aja bisa kebal. Karomah itu untuk orang biasa, untuk manusia biasa emang dia seperti mukjizat untuk para nabi. Itu keajaiban, tapi keajaiban tersebut tidak berulang-ulang. Adapun yang berulang-ulang ini bukan karomah ini. Makanya dalam masalah akidah atau tauhid ada bab tentang khawariqul adah. Itu hal-hal yang menyelisihi adat, hal-hal yang ajaib, luar biasa yang terjadi pada orang, enggak bisa kelihatan atau tidak, atau kebal dari senjata tajam. Wali Allah ada yang kayak gitu, cuma tidak meminta. Maksudnya di sini tidak rutin bisa seperti itu. Ya Allah berikan aja itu, sekali itu aja. Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya, laut terbelah. Itu mukjizat dan karomah. Kalau untuk orang biasa selain nabi bisa dapat karomah, tapi itu disebabkan istiqomah dia. Muskilahnya, masalahnya jemaah sekalian sekarang, banyak orang itu mereka mencari karomah bukan mencari istiqomah. Padahal karomah itu hanya Allah berikan pada orang-orang yang istiqomah. Jadi mereka hanya mencari hadiah, tidak mencari wasilah, tidak mencari ibadah. Kita itu diwajibkan istiqomah. Karomah itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu pun pemberian terserah Allah kapan memberinya. Tidak kita cari. Begitu kan? Kekeramatan gitu. Kan banyak sekarang wali keramat. Ya. Kuburannya keramat jadinya. Gara-gara dulu keramat. Memang bisa apa dulu? Dia bisa terbang. Ini jangan-jangan kuburan burung atau kuburan orang, kok bisa terbang orang ini? Ya. Ini distorsi pemahaman sehingga menjadi syubhat dan kesalahpahaman. Banyak orang terjadi ketergelinciran pada amal ibadah mereka dan menganggap salah bahwa saya wali Allah itu adalah orang-orang keramat yang bisa begini, bisa begitu, bisa memprediksi yang jarak jauh. Kalau bisa pertandingan bola itu diprediksi nanti malam berapa skornya kalau bisa ya. Ini kan bukan wali ini. Ini dukun yang seperti ini. Ya. Jadi wali Allah siapa wali Allah itu? Wali Allah adalah yang mengamalkan konsekuensi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu wali Allah. Ya, enggak mesti dia itu sakti. Bahkan kita justru kalau menjadikan parameter kewalian itu adalah sakti, tukang debus jalanan tuh jangan-jangan wali semua itu. Iya. Ya. Pakai setan mereka. Jangan-jangan wali itu, sakti. Orang-orang kebal wali, sholat aja bolong-bolong kok wali. Ya. Dari wajahnya enggak kelihatan kewaliannya, hafalannya enggak. Lebih hafal dangdutan dibandingkan Al-Quran. Wali dari mana? Nah di sini makanya musuh-musuh Allah itu kadang-kadang bertabir dengan kewalian, padahal dia berbuat syirik. Jadi musuh-musuh Allah bisa berlindung dengan tauhid, dan para wali Allah bisa berlindung dengan tauhid. Adapun para musuh Allah berlindung dengan tauhid agar selamat dari segala kesulitan dan malapetaka dunia, dan itu pun ketika terjepit. Itu pun ketika terjepit. Luar biasa sekarang jemaah sekalian, orang ketika udah sulit, ekonomi melarat, ya. Malah justru perginya bukan minta sama Allah tapi minta sama orang-orang yang sudah mati. Minta sama orang-orang yang sudah mati. Iya. Terus kalau udah mati kita bisa ngapain? Alasannya yang mati ini soleh. Yang mati ini soleh. Logikanya ketika dia hidup, orang soleh ini hidup, kita minta sama dia kekayaannya, dia gak bakal bisa ngabulkan. Apalagi kalau sudah mati, udah beda alam, lebih gak bisa lagi. Kemungkinan dijawab, tapi dia kan wali, dia kan dekat sama Allah, pasti Allah mendengar doa dia. Iya, Allah mendengar siapapun, tapi apa dia mendengar sampean ketika di kuburannya? Belum tentu, alamnya udah beda. Begitu. Tapi banyak orang kemudian beriltija, bertawakal bukan kepada Allah, tapi justru kepada orang-orang yang sudah mati. Padahal belum tentu juga mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Ini ketergelinciran seperti ini. Orang-orang pada pengen semangat, tapi salah sasaran semangatnya. Bukannya ke masjid dirajinkan, malah ke kuburan mereka rutinkan. Jadi seperti itu. Jadi kalbunya itu bukan mu'allak bil masajid. Ya kan? Di antara 7 golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan di hari nanti yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang pria laki-laki qalbunya itu tergantung di masjid, yaitu suka rutin ke masjid, kangen dengan masjid. Lah ini sebagian dari orang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil maqabir, ya, qalbunya bergantung di kuburan-kuburan bukan karena ingat mati, justru karena pengen dapat nikmat dunia. Ketergelinciran di zaman ini diantaranya adalah ketika orang-orang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat, banyaklah oleh kalian mengingat pemutus kematian, yaitu pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunahkan ziarah kubur untuk laki-laki. Taib, ziarah kubur tujuannya untuk apa? Mengingat kematian, dzikrul maut. Ketika mengingat kematian berarti sama dengan mengingat pemutus kelezatan. Lah ini sebagian orang bukannya justru mengingat kematian, bukannya justru mengingat pemutus kelezatan, malah justru ke kuburan mengingat kelezatan dunia dan minta kelezatan dunia, dagangannya dilariskan. Ah ya, kebaliknya. Kebalik. Kalau kita bilang gini kepada para pelakunya, enggak terima mereka. Apa yang tidak diterima? Ini benar. Ini kebenaran secara logika, secara syariat ini benar. Mengapa kok masih enggak bertumpu kepada Allah Azza wa Jalla? Nanti akan kita ceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa kita tidak bertumpu, tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla untuk segala permasalahan kita? Malah justru untuk bersandar kepada Allah, apakah butuh wasilah berupa mayit di kuburan? Mayit, mayit, apa yang dia bisa? Antum panggil sekarang pun gak bakal hadir dia. Lalu kenapa kita meminta kepada pihak yang untuk hadir ke kajian aja gak bisa? Apalagi menghadirkan kekayaan atau meminta kepada Allah, kita gak tahu dia bisa atau enggak. Nah, ini berbahaya jemaah sekalian. Orang zaman modern, Android, kajian sudah pakai streaming, pakai kamera, ini sampai mikrofon ada 1, 2, 3, masya Allah. Modern. Tetapi masalah ini masih banyak yang terjangkiti. Muskilah. Muskilah. Kenapa begitu? Syaitan mempertahankan di kalbu-kalbu insan akan subhat-subhat seperti ini. Baik, kita lanjut. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka apabila mereka naik kapal, ketika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah. Yang asli ini mereka ini orang-orang syirik kalau di daratan, ya. Tapi ketika naik kapal, yang namanya kapal zaman dulu sama zaman sekarang ya jangan disamakan. Memang betul Nabi Nuh alaihissalam itu membuat kapal yang besar, betul. Tapi beliau memang ahlinya. Di zaman itu tidak ada kapal yang sehebat Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman manapun, ya sekarang memang karena udah teknologi tinggi, ya. Tapi zaman dulu kapal itu tidak sekuat sekarang. Ketika mereka naik kapal, ya namanya kapal di zaman dahulu, ya antum udah pernah belum? Anda belum pernah, ya. Iya. Bagaimana? Ya mungkin reot, apa ini itu, kan ngeri, ya. Ketika mereka naik kapal, di surat Luqman disebut faida ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahud din. Ini surat Al-Ankabut, kalau di surat Luqman, ketika mereka ditutupi oleh mauj, mauj itu gelombang kadzulal, seperti naungan, gelombangnya seperti naungan, Pak. Ini bukan surfing, bukan. Kalau surfing memang nyarinya gelombang yang bisa seperti naungan, di foto cakep. Ini berlayar. Kalau misalnya kita berlayar naik kapal sederhana, kemudian gelombangnya besar, kena badai, dan ternyata kadzulal seperti naungan-naungan gelombangnya, artinya kita bentar lagi bakal ditelan oleh gelombang itu. Ketika kadzulali da'awullah mukhlisina lahuddin, baru mereka itu mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, mukhlisina lahuddin. Ya, itu ketika zaman itu. Pas kepepet aja pada minta sama Allah. Tapi pas di dataran, ya, mereka asli orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian dikatakan falamma najahum minal bar, ketika Allah Ta'ala selamatkan mereka sampai ke dataran atau daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Nauzubillah. Apa enggak ingat Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka sebelumnya? Itu kan rata-rata kita juga serupa dengan seperti ini sebenarnya. Kufur nikmat. Dulu pas menjelang ujian, UAS, UAN atau semisal itulah, Eptanas atau apalah, ya. Ujian, ujian akhir. Siapa yang enggak deg-degan dari hati murid? Semua deg-degan, ya kan? Itu tiba-tiba banyak anak pesantren jadi makin soleh, banyak orang-orang biasa jadi makin soleh. Mulai kenal dengan debu-debu masjid. Dulunya enggak kenal. Iya, masjid aja enggak tahu di mana, ya. Tapi ketika mau ujian, ujian sekolah atau kuliah, wah masya Allah. Pas awal-awal nyari pekerjaan di Jakarta, wah ke masjid disantronin, ya ngelamar jadi marbot maksudnya, ya dulu. Pas sudah dapat pekerjaan, gaji tetap, naik pangkat, disegani, dicintai, disukai, duit banyak, beristri dan seru, mulai lupa sama Allah Azza wa Jalla. Mulai lupa masjid itu bentuknya seperti apa, lupa, masya Allah. Sholat cuman apa? Di sholat Id dan sholat fitr, Idul Fitri dan Idul Adha aja, masya Allah. Ya, manusia, kita kadang gitu kan? Kalau misalnya mau ujian soleh, tiba-tiba nyusul soleh, masya Allah. Minas solehin, ya. Tinggal jadi syuhada aja itu belum tuh, ya. Jadi dia soleh. Ketika selesai ujian, ternyata lulus, libur, udah jadi fajir lagi, tanduknya keluar lagi itu, masya Allah. Banyak dari kita seperti itu. Ketika sulit dekat pada Allah, ketika lapang, lupa kepada Sang Razik. Makanya kata Rasulullah SAW, ta'arruf billahi firraha ya'rifka fisyiddah. Berkenalanlah dengan Allah di masa senang, Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Iya. Karena mengenali Allah di masa senang itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa ingat Allah. Kadang manusia itu memang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innal insana ladzulumun kaffar. Manusia itu suka berbuat zalim lagi suka kufur nikmat. Ini karakter kita nih, insan. Siapa yang bisa memanage hatinya supaya tidak begitu, maka masya Allah, dialah orang-orang yang beruntung. Ya, begini karakternya manusia yang musyrik. Ketika sudah kepepet, langsung beriltija dan minta sama Allah. Tetapi ketika Allah selamatkan, pas sampai keselamatan daratan, lagi-lagi mereka berbuat syirik, lupa sama Allah yang menyelamatkan mereka. Ya, taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa amma awliya'uhu fayunajjihim min kurubatid dunya wal akhirah wa syada'idha. Adapun bagi para pembelanya, bagi para wali Allah, dengan tauhid mereka, yaitu orang-orang beriman, selamat dari segala kesulitan dan malapetaka dunia dan akhirat. Selamat. Untuk orang-orang beriman, tauhid itu dengannya bisa selamat orang-orang ini dari kesulitan, baik kesulitan dunia ataupun akhirat. Minimal kesulitan di kolbu, karena kalau udah kolbu itu sempit, tidak enak, itu hidup menjadi gelap. Sebagaimana makin menjelang senja ini, ya, makin gelap, makin keruh. Apalagi zaman sekarang mencari kerja itu tidak semudah zaman dulu, ya, kalau bisa dibilang mudah, ya. Kalau seseorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan perkara kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi akidah itu perlu sekali, jemaah sekalian. Orang yang menjadi pembela Allah, wali Allah, itu akidahnya harus selamat. Akidahnya selamat, ibadahnya benar. Iya. Nah sekarang tidak sedikit orang akidahnya enggak selamat, salah. Salah dalam masalah akidah, dan ibadahnya bid'ah, salah ibadah. Ibadahnya bikin-bikinan, enggak ada syariatnya. Malah dia beribadah dengan cara yang tidak ada syariatnya. Tapi kalau kita mau menjadi wali Allah yang Allah cintai, akidah selamatkan, ibadah diralat, dibenarkan sampai benar sesuai sunnah Nabi SAW, akidahnya selamat. Kenapa kita pentingkan akidah, jemaah sekalian? Tauhid dipentingkan. Kenapa? Karena jika seseorang akidah dan tauhidnya benar, jin dan setan takut sama orang itu. Tapi kalau akidah orang enggak benar, jangankan setan, bisa jadi dia takut sama bayangannya sendiri. Kenapa? Akidahnya enggak benar. Iya. Kalau akidah kita benar, jin dan setan tuh takut sama kita. Jin dan setan mikir juga, ini orang benar nih, orang akidahnya nih. Kalau saya tampakin saya sebagai kuntilanak, orang enggak percaya, malah didatengin gitu kan. Enggak, iya, mikir juga setan. Iya, makanya yang rata-rata akidahnya benar, berani-berani, enggak pernah dapat penampakan. Penampakan tuh buat orang-orang yang imannya ini, atau buat YouTuber yang nyari setan di kuburan. Itu baru ada penampakan. Buktinya enggak pernah ada penampakan di masjid, coba. Enggak ada kan? Nah, enggak ada. Karena iman antum lagi meninggi nih, Pak, ya. Ntar kalau di kuburan ntar malam baru tuh, ya. Sekarang enggak bakal. Antum tantangin aja. Tapi enggak usah, ya. Bikin repot aja, ya. Iya, enggak bakal. Karena imannya lagi tinggi, enggak bakal. Akidahnya benar. Untuk apa kita takut sama kayak gitu? Mereka yang takut. Dan asalnya jin itu takut pada manusia. Asalnya, ya. Makanya ketika jalan kemana-mana enggak usah minta permisi sama mereka. Dalam surat Al-Jin, ya, ada ayat yang ada firman Allah Azza wa Jalla, minal insi yad'una birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ya, ada di antara manusia yang meminta perlindungan kepada jin sehingga membuat manusia itu semakin membangkang, semakin fazaduhum rohaqa, semakin keras hatinya, semakin membangkang. Di antara meminta perlindungan pada jin adalah ketika kita lewat di tempat tertentu yang kata orang keramat, kita bilang, permisi mbah, mbahnya enggak ada. Mana mbah-mbah? Permisi mbok, enggak ada. Kanjeng Yai permisi. Ya, enggak ada. Ya. Itu setan dengar, dan merasa jumawa. Tuh lihat tuh, manusia minta permisi sama kita, padahal bumi ini untuk manusia. Iya, minta permisi, minta izin lewat sama jin. Ini minta perlindungan atau minta supaya jangan macam-macam sama saya lah gitu loh. Tapi dengan cara menghormati jin, fazaduhum rohako, maka bikin nambah, membuat hal-hal yang negatif itu semakin malah justru semakin besar. Contohnya kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau terhadap ayat ini di surat Al-Jin, dulu di karangan Arab ada lembah yang dikenal keramat, angker lembahnya, ya. Angker, sekarang kan biasanya kalau yang disebut keramat berarti angker ya, berarti banyak setannya gitu kan. Nah, di lembah tersebut beberapa orang Arab lewat. Ketika lewat itu mereka tahu itu tempat angker. Maka mereka pun kemudian berta'awudz dengan setan-setan atau jin-jin di situ. Ya, kalau bahasa kita, permisi Mbah gitu. Ya, dengan kalimat bahasa Arab ya. Permisi Mbah, karena kalau di Jawa kita pakai bahasa Arab, setan juga bingung, ini apa nih? Sekarang enggak ada e-translate, enggak ada Google Translate, bingung. Ya. Permisi Mbah gitu. Akhirnya fazaduhum rohaqo. Setelah itu malah setan makin membesar dan malah justru menguasai sebagian dari mereka dan akhirnya kesurupan terjadi. Akhirnya kesurupan terjadi gara-gara itu. Iya, melemah manusia jadinya nyalinya ciut dengan mereka. Maka jika seseorang akidahnya benar dan kuat, setan dan jin akan takut padanya. Tapi jika orang akidahnya tidak benar, jangankan setan, bisa saja dia sendiri takut dengan bayangannya sendiri. Orang banyak takut dengan bayangan sendiri, dalam artian orang khawatir dengan keselamatan dirinya sendiri yang tidak tahu besok bagaimana. Khawatir seolah-olah dia tidak punya Tuhan yang menciptakan dia. Karena akidahnya rusak. Merasa bahwa saya takdir itu kita yang menentukan. Jadi takut sendiri. Besok gimana ya? Besok makan apa ya? Nanti nikah ngasih istri makan apa ya? Nasi, ya kan? Gampang kan? Pikir aja. Yang mau nikah, ya ditanya sama babehnya, kamu nanti kalau nikah istri ngasih makan apa? Insya Allah nasi, ya. Sama gado-gado di depan tadi enak ya. Ya, karena lagi lapar, ya. Iya, gitu kan? Gampang nggak? Ya, ngomongnya gampang. Prakteknya wallahualam. Ya nanti. Yang penting kan tauhidnya dulu bentar. Yang penting tauhidnya dulu dan ketika tauhid sudah teguh betul-betul, dia harus percaya pada Allah Ar-Razik Ar-Razak, ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Berikutnya walidzalika fazi'a ilaihi Yunus fanajjahu Allahu min tilka dzulumat. Oleh karena itu Nabi Yunus alaihi salam berlindung dengan cara bertauhid hingga Allah taala selamatkan dirinya dari kegelapan perut ikan yang meliputinya. Ya. Wa fazi'a ilaihi atba'ur rusul. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum beriman, pengikut para rasul. Fanujju bihi mimma udhiba bihil musyrikuna fid dunya wa ma u'idda lahum fil akhirah. Orang yang atau kaum beriman pengikut para rasul, mereka diselamatkan dari kekejaman orang-orang musyrik di dunia dan dari azab yang disiapkan untuk kaum musyrik tersebut di akhirat. Orang beriman itu diselamatkannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga diselamatkan. Itu bedanya dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah. Ya mungkin berlindung dengan tauhid, tapi Allah Ta'ala berikan mereka rahmat, ya, yaitu lolos di kesulitan dunia. Nah, di sekarang kita ceritakan sedikit bagaimana Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, ya. Yang mana beliau termasuk di antara rasul. Semua rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Dan Nabi Yunus alaihissalam termasuk di antara para rasul. Walaupun tidak masuk ke dalam ulul azmi, tapi beliau adalah rasul. Allah Ta'ala utus ke Korea, ke desanya, ke daerahnya. Ya, pada ulama ya berselisih pendapat ya mengenai di mana desanya, Allah alam. Ya, kita tidak tahu lebih tepat. Di sini Nabi Yunus alaihissalam mendakwahkan la ilaha illallah kepada kaumnya, yang mana kaumnya tersebut memang awal-awal tidak mau mengikuti Nabi Yunus alaihissalam. Didakwahi tidak mau ikut. Walaupun nanti kelak kaumnya setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, kaumnya langsung curiga, ini nabi kita sudah pergi. Kayaknya roman-romannya ini bakal ada azab ini gitu. Kata kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi mereka juga ngerti gitu ya. Kalau membangkang pada ulamanya gitu loh. Itu kalau durhaka sama ulamanya, ulamanya pergi kemudian tinggal nunggu azab ini. Itu yang udah kejadian berlalu-lalu ya. Udah terjadi. Ya. Bedanya kaumnya misalnya ada Nabi Hud, ada Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir, ada Nabi Hud, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Saleh dan lain-lain. Itu mereka kaumnya hancur betul-betul. Dan juga kaumnya Nabi Lut, dihancurkan kaumnya setelah kepergian nabi-nabi mereka. Tradisi Nabi Yunus ini wallahu alam, menurut sebagian ahli sejarah, beliau ya di atasnya zamannya Nabi Isa. Artinya bukan di awal-awal sejak zaman Nabi Ibrahim atau di, enggak, tapi menjelang Nabi Isa. Ya, ada sebagian ulama. Ya, artinya kejadian-kejadian menimpa kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Lut, kaum-kaum mereka para anbiya alaihimussalatu wassalam, itu telah tercatat dalam sejarah dan terwiridkan di telinga-telinga mereka. Akhirnya ketika Nabi Yunus mendakwahi mereka, kemudian mereka enggak mau menjawab, ya sebagaimana tradisinya orang-orang musyrikun ya. Enggak mau menjawab, maka Nabi Yunus alaihissalam marah. Ya, Nabi Yunus alaihissalam marah. Ya, marahnya ya sebenarnya di sini Nabi Yunus alaihissalam masih ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berdakwah di kampungnya, jangan keluar dulu, tapi ternyata Nabi Yunus alaihissalam keluar ya dari kampungnya. Diceritakan oleh Allah taala di surat As-Saffat ayat 139 sampai 142. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus alaihissalam termasuk di antara para rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus alaihissalam abaqa. Abaqa di sini ibaq, yaitu keluar ya. Keluar dari kaumnya, menjauh dari kaumnya. Menjauh bukan karena apa-apa, menjauh karena marah. Karena marah duluan, enggak diterima dakwahnya, capek mungkin atau gimana, marah terhadap kaumnya, akhirnya udahlah. Kalau orang marah kan pengennya ngejauh pak ya. Makanya yang namanya orang marah itu teriak. Tapi saya enggak teriakan insya Allah ya. Enggak marah insya Allah ya. Orang marah itu teriak. Ya. Marah betul-betul menumpahkan emosinya, teriak. Woi, gitu kan. Enggak ada orang marah, woi, itu enggak ada. Enggak jadi itu marah, enggak jadi. Lucu namanya, bukan marah. Ya, marah, woi, kenapa harus teriak? Orang dekat di depannya, diomelin. Mak kita omelin kita dulu. Kamu gimana sih? Dan seterusnya. Nilai rapot merah dimarahin sama bapaknya. Saya capek-capek nyari duit, kamu merah semua ini, dan seterusnya. Kenapa harus teriak? Kenapa? Karena ketika marah itu keinginannya adalah menjauhkan orang yang dimarahkan dari dirinya, atau seolah-olah jauh. Makanya kalau marah tapi sayang, itu pelan-pelan biasanya, karena ingin mendekatkan dia. Ya, kamu jangan kayak gitu lagi ya. Nah, ini marah yang beda nih. Tapi kalau marah emosional biasanya agak diangkat suara, padahal dekat orangnya. Karena hatinya berjauhan gitu. Begitu juga kalau orang marah, kenapa pengen nonjok, nendang? Kenapa enggak pengen meluk gitu? Enggak ada orang marah pengennya meluk gitu, enggak ada. Itu sayang namanya. Kenapa? Karena orang marah tuh pengennya orang yang dia marah itu menjauh dari dirinya. Makanya tonjok, tendang, atau hal-hal gerakan-gerakan yang membuat dia jauh. Iya, begitu kan? Maka Nabi Yunus alaihissalam marah terhadap kaumnya, keluar dari kampung kaumnya itu, tetapi ini keluarnya beliau ini tidak diizinkan oleh Allah. Dikatakan oleh para ulama, ibaq di sini yaitu keluarnya dia dari kaumnya tidak direstui oleh Allah, dan itu merupakan kesalahan di sisi Allah. Karena salah, maka Allah ingin memberi Nabi Yunus alaihissalam ini pelajaran. Ini memberikan Nabi Yunus alaihissalam pelajaran berharga buat kaumnya dan buat orang-orang setelahnya, buat kita juga semua. Alaihissalam. Maka kata Allah Azza wa Jalla, idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ini abaqa, yaitu keluar, ilal fulkil mashhun, menuju ke al-fulk, Apa arti dari al-fulk? Al-fulk itu as-safina. Al-fulk artinya adalah as-safina, yaitu apa? Kapal. Ya, kapal zaman dulu ya. Al-mashhun artinya al-mamlu, yaitu penuh, kapal yang penuh. Ketika keluar menuju kapal yang sudah penuh sebenarnya, tapi ya masuk. Ya. Nabi Yunus alaihissalam bareng mereka di dalam kapal itu. Ya, enggak ada alarm kalau zaman dulu kan. Kalau kita di kantor-kantor, di lift ya, masuk kepenuhan, alarm ya. Ya. Terus siapa yang keluar? Yang paling terakhir keluar enggak pakai apa namanya? Apa namanya? Qur'ah. Qur'ah itu apa? Dikocok terus diin apa namanya itu? Undian. Ya, undian itu. Ayo siapa yang keluar? Repot banget. Kayak lift satu doang di dunia ini, ya. Langsung satu keluar, biasa yang paling terakhir, ya. Tapi yang paling gak enak yang badannya paling gede itu, dia yang disalahin nanti ya. Iya. Nah, zaman itu al-fulk al-mashhun berlayar, yaitu kapal yang memang sudah bobotnya udah kepenuhan lah gitu, kebanyakan orang di dalamnya. Ya. Berlayar di tengah lautan ini. Ya, jadi bukan di pulau atau masih dekat, udah di tengah. Udah kerasa nih bakal, waduh ini bakal hancur ini kapal ini kalau misalnya kita terus-terusan begini gitu kan. Maka di sini bukan ini ayat apa tadi? Ayat surat As-Saffat, karena bukannya Syu'ara salah. Ya. As-Saffat ayat 139 sampai 142. Idz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Nabi Yunus alaihissalam lari keluar, pergi dari kampungnya ke kapal yang penuh muatan, orangnya mungkin banyak dan juga muatannya banyak. Fasahama fakana minal mudhadin, maka kemudian mereka saling bersiham, yaitu melakukan qara', yaitu undian, ya undian, dan ternyata keluarlah sebutan untuk Nabi Yunus, yaitu undian. Siapa yang kena undian ini, dia yang bakal dikeluarkan dari kapal, ya, atau istilahnya apa, overboard, ya, keluar dari kapal dia. Maka ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang kalah dalam undian. Ya udah, mau gimana? Ya. Fawaqa'atil, kata para ulama, fawaqa'atil qur'atu 'ala Yunus. Undian kena di Nabi Yunus alaihissalam, kalah dia. Ya. Fatajarrada Yunusu min thiyabihi tsumma alqa bi nafsihi fil bahr. Ya tahu gitu, ya udahlah. Beliau kemudian melepaskan pakaiannya, kemudian melemparkan dirinya ke sungai. Ke sungai lagi. Ke sungai. Ke laut. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka al-hut itu ikan besar. Kita enggak bisa langsung dimaknai ikan paus. Ya, paus itu nama whale, ya kan? Ada shark, ada apalagi lah nama ikan-ikan besar. Tapi kan kita enggak tahu ikan besar di zaman itu kayak gimana. Ya, namanya apakah paus, apakah apa? Hut itu atau hitan jamaknya. Itu ikan. Ya. Ya, ikan besar, tetapi wallah alam jenis apa? Mungkin dia di dasar laut atau di mana, wallah alam. Apakah dia lumba-lumba atau paus atau hiu martil atau apa, wallah alam. Ada kulihal dia ikan besar. Ya, jangan nanti kita berkeyakinan, "Oh, itu tuh ikan paus tuh yang dulu menelanin nabi kita tuh, Nabi Yunus alaihi salam. Pokoknya sekarang enggak boleh makan ikan paus." Ya, atau kalau ketemu paus kita bunuh. Ya, pausnya taunya di Vatikan, ya kan? Ya. Serem, hujan sendirian habis itu ternyata dia berbekal dengan satu bongkahan kayu dari kapal yang udah hancur itu. Itu di bawahnya lautan, Pak. Entah berapa kilometer itu di bawahnya dalamnya itu. Sampai kemudian ke suatu desa. Ya, akhirnya Allah Ta'ala takdirkan begitu. Hanyut ke suatu desa, ke suatu pulau ya. Dia melihat ternyata ada desa. Ada penghuninya. Ya. Cerita selanjutnya insyaallah pada episode berikutnya ya. Ya, ini cerita flash di situ aja ya. Selamat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal yang mungkin tidak mungkin ya. Tapi ada cerita yang luar biasa indahnya itu dari kisah tadi. Cuman kalau kita jelaskan sekarang nggak habis. Ya, jadi nggak usah. Nanti aja kapan-kapan insya Allah ya. Nah, ikhwah sekalian, di sini langsung aja kita setelah tadi mempelajari Nabi Yunus alaihissalam, mempelajari kisah Nabi Yunus alaihissalam, lihat. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Walamma fazi'a ilaihi Fir'aunu 'inda mu'ayanatil halak wa idrakil ghurq lam yanfa'hu." Akan tetapi tatkala Fir'aun, nah ini kebalikan. Fir'aun bukan sekadar musyrik Fir'aun itu. Fir'aun yang berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rob kalian yang tertinggi. Sekarang bedakan antara mengaku sebagai ilah dengan mengaku sebagai Rob. Mana yang lebih parah, Pak? Ayo. Mengaku sebagai ilah, sebagai Allah, dengan mengaku sebagai Rob. Mana yang lebih parah? Ayo. Yang ngerti maknanya bisa jawab. Sebagai Rob lebih parah. Iya, sebagai Rob. Namrud itu mengklaim dirinya sebagai ilah, sesembahan. Sembah saya, gitu kan? Tapi enggak mengaku sebagai saya pencipta kalian semua, gitu kan? Ya walaupun habis itu ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah diceritakan, Namrud itu mengklaim dirinya bisa menghidupkan, bisa mematikan, ya kan? Qala ana uhyi wa umit, kata. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Rabb saya bisa menghidupkan, bisa mematikan." Maka Namrud bilang, "Ana uhyi wa umit." Ya, saya bisa kok ngidupin dan matiin. Kamu enggak tahu aja Ibrahim, saya bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Mau tahu caranya gimana? Kemudian dua orang didatangkan. Nah, sini, sini. Dua orang. Maka Namrud kemudian membunuh satu orang. Truk, mati satu orang. Satunya hidup karena enggak dibunuh. Lihat tuh. Saya matikan dia, saya menghidupkan dia. Ini kan ini orang idiot gitu loh. Ya, Bahlul ya. Ya. Mungkin kalau Nabi Ibrahim enggak sesabar beliau orang-orang kayak kita gitu banget. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim kemudian membelokkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Oh gitu ya. Kamu bisa menghidupkan, bisa mematikan, seperti itu caranya? Main-main ini. Ya udah. Allah, Rabb saya bisa mendatangkan matahari dari tempat terbitnya yaitu timur. Maka coba wahai Raja Namrud, engkau terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Langsung terhenyak dia. Karena tahu enggak bisa. Dia cuma pengen disembah aja, tapi enggak mengaku sebagai pencipta Rabb, enggak bisa. Tapi kalau misalnya Fir'aun dulunya ngaku sembahan, sesembahan yang berhak disembah. Tapi kemudian lihat di surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Akhirnya kemudian berkata, udah. Mungkin Fir'aun udah dongkol sama Nabi Musa bilang, akulah Rabb kalian. Artinya akulah yang iblis diusir oleh Allah Azza wa Jalla di surga. Maka kemudian iblis minta sama Allah. Qala, berkata iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku. Ih, kata iblis itu. Iblis doa, minta sama Allah, wahai Rabbku, tolong tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Iya. Sekarang iblis itu mintanya sama Allah. Lah ini orang minta sama kuburan. Ya kan aneh. Salah sama iblis. Iya. Iblis aja minta sama Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Enggak, iblis enggak nyari kuburan dulu, mana kuburan ya? Biar bisa jadi wasilah. Enggak, minta sama Allah, iblis ya. Jangan dibilang, oh karena iblis minta sama Allah, saya enggak minta sama Allah. Enggak gitu juga ini. Maksudnya iblis aja minta sama Allah. Maka buat apa kita minta kepada selain Allah yang sudah mati di kuburan? Maka iblis saja mengakui, Rabbi ya Rabb, wahai Rabb saya, wahai pencipta saya. Lah ini Fir'aun, petantang-petantang bilang, ana rabbukumul a'la. Orang paling kafir itu, Fir'aun. Tapi kemudian ketika mau tenggelam, yakin bakal tenggelam. Ini ada ceritanya. Ya. Kemudian beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Maka kata Ibnu Qayyim, tauhid itu tidak memberikan manfaat baginya. Sebab iman yang baru muncul pada saat azab, ajal kematian sudah diperlihatkan, tidak diterima. Maka hati-hati jemaah sekalian. Kadang-kadang kematian itu datang baghtah, yaitu tiba-tiba datang kematian. Pernah gak antum melihat di video-video kayak gitu? Orang ada yang lagi nyanyi, oh, langsung mati kayak gini. Enggak ada mukaddimah kematian, enggak ada terbelar dulu kemudian gonjang gajing, enggak ada. Kita lihat di videonya itu, lagi nyanyi. Siapa di antara kita yang menganggap nyanyi itu bagus? Maka coba, mau enggak mati dalam keadaan nyanyi? Nyanyian itu bagus, nyanyian religius. Oke. Mau enggak mati dalam keadaan nyanyi? Kira-kira bagus enggak tuh? Ngeri kan? Kalau orang mati dalam keadaan ngaji, wah itu senang kita ngelihatnya aja pengen gitu loh. Iya, mati dalam keadaan berzikir tulus, mati dalam keadaan sujud, kita aja ngelihat aja pengen. Lah ini mati dalam keadaan nyanyi. Udah gitu matinya enggak ada tedeng aling-aling. Lagi nyanyinya, wah lagi kenceng-kencengnya terus srek mati deh. Masya Allah. Iya. Mati itu kadang-kadang tiba-tiba. Sehingga enggak ada kesempatan taubat. Pun yang mati enggak tiba-tiba, ketika sudah terlihat malaikatul maut mau mencabut, itu udah enggak ada lagi taubat yang diterima ketika itu. Ya. Nah, ini ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika itu keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir, Fir'aun mengendus kabar Nabi Musa dan para pasukannya Bani Israel, bukan pasukan, Nabi Musa dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengendus kabar itu, marah Fir'aun. Ya. Karena kenapa Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir? Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa di surat Asy-Syu'ara 52. Wa wahayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Ya, disuruh keluar, kemudian ternyata diikuti oleh Fir'aun dan para pasukannya. Asri bi ibadi, maka jalanlah pada malam hari, ya. Kata gitu. Sepertinya malam hari perjalanannya, saro yasri artinya berjalan malam hari. Innakum muttaba'un, kalian itu diikuti, ya. Diikuti. Maka diikuti oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ya, ini di surat Asy-Syu'ara. Kita lihat dulu di suratnya. Di surat Asy-Syu'ara ayat ke 52, 53 dan seterusnya. Ini antum bisa pulang gak ikhwan? Bisa insyaallah. Kalau kajian selesai sekarang kira-kira gimana? Lanjut. Gak, karena masih ujang ya, lanjutin ya. Ah, nah, selesai sekarang ah biar pada gak bisa pulang ya. Ah, mau pulang sekarang atau enggak ya antum ikhwan? Enggak kan? Masih lama ya. Maka fa arsala Fir'aun. Jadi Nabi Musa alaihissalam pergi diam-diam berserta Bani Israel pada malam hari. Ya, karena kalau misalnya enggak, kalian bakal dikejar. Kalau di siang hari kan kelihatan. Ya. Maka fa arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang-orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentara, kumpul kalian. Inna haula'i lasyirdzimmatun qalilun. Mereka ini Bani Israel cuman sekelompok kecil, kata Firaun. Lihat. Sekelompok kecil. Memang betul. Enggak seberapa dibandingkan Firaun dan bala tentara. Firaun ketika itu raja besar di dunia, bukan Firaun ini nama raja ya, bukan Firaun ini julukan raja, bukan nama aslinya. Jadi kalau Mesir namanya Farao, Firaun. Ya. Kalau misalnya Persia nama raja Kisra. Kalau misalnya Romawi nama rajanya Kaisar. Gitu. Jadi itu bukan nama orang, ya. Firaun. Wa innahum lana laghabidun atau laghaidun. Sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Wa inna la jami'un hadirun. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Maka kemudian ya, mereka menyusul Nabi Musa alaihissalam pada waktu matahari sudah terbit. Nah, itu kekuatannya Firaun dan bala tentaranya itu the best force gitu in the world, ya, kekuatan terbesar di dunia ketika itu, ya. Musa, Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya apa? Senjata nggak punya, orang-orang yang diombang ambing sana sini, ya. Falamma tarau al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, wah udah ketemu dah. Ketemu, ya. Gimana coba, Pak? Antum misalnya cuma segini misalnya. Kita ngelawan misal saja tentara yang jumlahnya ribuan. Dikejar-kejar kita. Kira-kira hati antum tenang atau deg-degan? Deg-degan, Pak. Ya, dikejar dapat duit gitu, malah kita datengin itu. Ini dikejar mau dibunuh. Dan mereka marah, itu tentara Firaun. Bukan tentara TNI, bukan, tentara Firaun. Ya deg-degan lah. Udah gitu kegap lagi, ya bahasanya. Kegap berarti kepergok. Ah, mau kemana lo, ya? Gua lihat lo, gitu kan? Wah, makanya kata orang-orang pengikut Nabi Musa Bani Israel, inna lamudrakun. Ya. Kena kita, gitu kan. Inna lamudrakun, kita benar-benar tertangkap, tersusul. Ya, ketahuan, gitu kata mereka. Ini kalimat yang menunjukkan udah putus asa mereka. Iya. Lihat Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin ketika itu ngapain, Pak? Qala kalla. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalla. Tidak, jangan berpikiran seperti itu. Inna ma'i rabbi sayahdin. Itu masya Allah Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Rabb saya bersama saya dan Dia akan memberi petunjuk pada saya. Lihat, percaya banget Nabi Musa alaihissalam pada Allah. Sekarang ini, Pak, kita ini, mohon maaf kalau ada ketersinggungan sedikit, kita ini memang sedang menjadi amuka atau seperti dedak yang ditaburkan kemudian bebek-bebek mereka berusaha untuk memakan, memangsa dedak-dedak itu. Dedak bukan namanya. Makanan bebek apa, Pak? Makanan ayam lah, ya. Pengen mencaplok-caplok negeri kita, orang-orang kafir. Itu sudah diwartakan oleh Rasulullah sejak zaman Rasulullah. Kalian itu akan apa? Akan dikelilingi sebagaimana mangsa, sebagaimana binatang buas mengelilingi mangsa. Ya. Sekarang keadaan kita kayak gitu enggak sebenarnya? Tanah air kita, sumber daya alam kita. Pengen gak dicaplok oleh orang-orang asing? Kita gak bisa nutup mata, ya kan? Banyak yang kepengen, benar? Iya. Dan bukan hanya masalah pertambangan, pertanian doang. Kitanya juga jadi sasaran. Sasaran globalisme. Atau globalisasi. Supaya sesat pemuda-pemuda ini, ya kan? Itu sasaran pencaplokan supaya hancur ini bangsa. Betul itu terjadi. Itu sudah diwartakan oleh Nabi SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit sehingga kita kok jadi bahan bulan-bulanan binatang buas? Bal innakum kathir. Justru saat itu kalian tuh banyak banget. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian ketika itu adalah ghutha, buih-buih, seperti buih-buih di sail, aliran air. Kalau misalnya buih-buih sampo atau di mesin cuci, kan banyak tuh buih-buihnya tuh. Itu netep. Kalau netep kan masih agak lama ceplos-ceplosnya, kan. Tapi kalau buih tersebut di aliran air, lebih cepat gak? Lebih cepat. Apa namanya? Apa? Meletusnya. Kayak orang-orang sekarang yang gak bermanfaat di share. Iya, gak ada manfaatnya padahal. Yang gak bermanfaat mesti jadi viral. Iya. Pelacuran kek, ya, apalagi itu. Ya pokoknya gitu ya, belakang ini. Anda gak tahu lagi apalagi update. Tiap hari ada tuh yang update tuh, ya. Ada aja masya Allah. Tapi mana ilmu tauhid gak diviralkan. Jadi buihnya atau buih itu berarti gak ada kualitas. Yang viral itu sesuatu itu yang remeh. Justru ini yang bakal dicaplok nih kalau generasi yang kayak gini nih. Gak ada kualitasnya seperti ini. Gak percaya sama Allah. Sekarang ketika, lalu apa solusinya kalau misalnya kita dikepung seperti ini misalnya? Apakah kemudian kita putus asa? Membuat takut massa dan masyarakat. wah gimana sekarang ekonomi kayak gini, kita ini dan seru hutang terlilit ini, hutang negara dan seru dan seterusnya. Antum mau ngabarin itu ke semua orang, orang mungkin yang gak punya pikiran jadi panik, bingung dan seterusnya. Tapi sebenarnya gak perlu itu untuk dipanikan. Ini keadaannya Nabi Musa, lemah pak, lemah banget pak, lemah sekali. Tetapi Nabi Musa kemudian apa yang beliau ajari? Memprovokasi umat. Enggak, ayo kita lawan Firaun. Enggak. Apa kau udah gak ada jalan lagi? Kalla, jangan kalian berpikiran kalian bakal kena. Enggak. Ya, kata Nabi Musa AS, inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Tenang. Ini baru dai yang benar. Bukan justru dai membuat antum hatinya makin deg-degan, makin benci dengan pemerintah, makin benci dengan pemimpin. Enggak, salah ini. Tenangin, kalaupun zalim itu nanti akan Allah balas. Tapi kita bisa apa coba? Kalau kita menggelegak emosinya kemudian menentang, melawan dan seterusnya, apa yang terjadi nanti? Maslahat atau madarat? Dosa dapat iya, maslahat belum tentu dapat. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan agar kita mencontoh kepada beliau. Kalau dalam waktu terjepit ini yang paling pertama, kita harus betul-betul mengembalikan perkara kepada Allah. Allah Ta'ala melihat kita, mengetahui kesulitan kita. Sebelum teriak-teriak untuk menjelek-jelekkan orang lain, kita kembalikan diri kita yang banyak salah. Kemudian ayo kita kembali kepada Allah semua. Allah yang akan menolong kita. Ini udah sedikit ngelawan bala tentara yang wah masya Allah, raksasa-raksasa Fir'aun. Bala tentara mereka, perlengkapan senjata masya Allah. Maka dengan keyakinan Nabi Musa AS, Allah mewahyukan kepadanya kemudian. Makanya dalam surat As-Sajdah jemaah sekalian, antum bisa lihat di halaman ketiganya tuh. Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryati min liqa'i. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan untuk mereka para imam, para ulama, para pemimpin yang mereka memimpin sesuai dengan petunjuk hidayah dari kami. Ketika kapan? Lama sabaru, ketika mereka sabar, wakanu bi ayatina yakinun, ketika mereka yakin. Sabar dan yakin dulu, jangan emosi dulu. Rata-rata di kita di media sosial emosi dulu, jelek-jelekin dulu, ya, enggak mikir kalau itu semua akan dihisap di hari akhir. Kalimat-kalimat itu enggak mikir. Kita emosi dulu, kita cerca dulu, hibahin dulu, baru nanti nyesel. Ternyata saya salah, ya gitu kan. Nabi Musa mengajarkan sabar dulu, bentar, sabar, tenang, jangan macam-macam pikirnya, tenang. Kita yakin pada Allah. Maka karena yakin dan sabarnya itulah kemudian fauhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Logikanya apa pak kalau pukul laut dengan tongkat? Kecipratan. Ya kan? Ciprat, aduh, gitu kan? Kalau orang gak beriman, diwahyukan gitu. Gak bakal diwahyukan orang beriman, gak beriman ya. Kalau orang gak beriman, gak percaya. Ah, ngapain saya mukul laut? Ntar kecipratan muka saya. Gitu. Tapi Nabi Musa bin menjalankan. Kalau kamu pukul laut dengan tongkatmu itu. Fan falaqo fakana kullu firkin qattawdil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Terbelah. Ini illogical kalau di logika manusia zaman sekarang, tetapi ini terjadi. Ya. Ya. Gitu. Kemudian Allah loloskan itu Nabi Musa dan para pengikutnya. Ketika itu ada sekitar 12 subras, yaitu cabang Bani Israel, cabang kaum. Mereka berjalan masing-masing sesuai kabilahnya. Ya. Itu bayangkan, Pak. Dan Allah Ta'ala jadikan di dasar lautnya itu, kemudian Allah Ta'ala sediakan sesuatu yang Anda belum bisa jabarkan, tapi membuat mereka tidak terhempas masuk ke dalam pasir dalam tanah laut. Pernah kan di TV-TV, di film dokumenter, kita kalau ngelihat lautan ya, dasarnya gimana? Kan pasir ya? Ya, bukan tanah kayak gini, apalagi semen ya. Wah, ada ya. Itu kalau sampai yang jalan di bawah kira-kira agak ini enggak? Logikanya ya maksudnya. Laut terbelah. Wa idz faraqna bikumul bahr, ya. Laut terbelah. Nabi Musa lewat sama Bani Israel, ya. Itu kira-kira tuh gimana tuh pasirnya? Kalau kita ke pantai kan pasti agak apa namanya? nembus ya, apa namanya? Ambles ya, ambles gitu. Gimana dalam lautan? Ya, dan Allah Maha Kuasa tuh, Masya Allah. Ya, belum lagi antum tahu enggak binatang namanya Pak, bobbit worm. Ada jenis sea worm. Sea worm itu artinya sea, laut. Worm itu ulat ya. Cacing ya. Cacing laut ya. Ada cacing laut, Pak. Pernah lihat belut laut ya? Belut laut sama belut kita, belut sawo beda ya. Belut laut serem, ikan hiu aja dimakan belut laut itu ya. Sea worm ini disebut namanya juga bobbit worm. Dia panjangnya bisa sampai 4 meter. Tapi tinggalnya di dasar laut. Di tanah, di dasar lautnya. Itu enggak kelihatan dari atas, itu enggak kelihatan ada itu. Dia besarnya paling cuman paling maksimal setangan orang dewasa. Ya. Bergigi-gigi tubuhnya itu. Nah, dia cuman gini doang di lautan, di pasir-pasir. Kelihatan ada semacam taringnya. Ada binatang apapun yang di atasnya, dan itu buta, buta ya. Buta dia, enggak bisa melihat, tapi bisa mendeteksi adanya gerakan dan makhluk hidup di atasnya. Kalau ada ikan bahkan gurita sekalipun, itu kalau udah kecaplok itu enggak bisa lagi, udah selamat. Dimasukin ke dalam-dalam udah enggak ada riwayat lagi. Itu ada namanya bobbit worm ya. Manusia kalau kena tuh, wah tarikannya lumayan Pak, beneran. Ya naudzubillah ya. Itu gimana tuh kalau misalnya ada bobbit worm ya kan gitu. Ya. Tapi Allah sediakan hamparkan dengan sebaik-baik hamparan, Masya Allah. Luar biasa ya jemaah sekalian ya. Nabi Musa dan kalangannya dan kaumnya yang bertauhid mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan. Ya. Tapi ketika Fir'aun lewat dengan pasukannya, summa aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lainnya, itu golongannya Fir'aun. Ditenggelamkan, hancur. Iya. Ya. Padahal pasukannya banyakkan siapa? Fir'aun. Nah, ketika sudah tenggelam dan sudah betul-betul ya, tenggelam pasukannya udah amburadul. Maka kata Fir'aun udah melihat adrakahul ghorq, yaitu udah tenggelam, udah kelep. Baru dia Fir'aun bilang, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Saya beriman bahwa saya tiada yang berhak disembah kecuali zat yang diimani oleh Bani Israel dan saya adalah orang muslim. Fir'aun bilang gitu, lagi tenggelam. Maka Allah bilang, al-ana, yaitu, atau al-ana, waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, baru sekarangkah kamu ngomong seperti itu, sedangkan sebelumnya kamu bermaksiat dan sebelumnya kamu adalah mufsidin, termasuk orang-orang yang merusak. Maka kemudian fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, maka pada hari ini kami matikan kemudian kami selamatkan badanmu, rohnya tidak, badannya diselamatkan dalam artian dihempaskan oleh laut ke daratan, supaya orang-orang tahu kamu sudah mati. Ya. Tuh. Hal yang luar biasa ya jemaah sekalian. Ketika seseorang bertauhid, sesuatu yang tidak mungkin bagi logikanya bisa menjadi mungkin. Tapi banyak orang yang tidak berpikir. Lihat. Dulu Fir'aun dapat mimpi, ya kan? Sebelum Nabi Musa lahir. Fir'aun dapat mimpi bahwasanya kelak kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir sekarang-sekarang ini. Maka kemudian Fir'aun agak gelagapan, khawatir bakal dihancurkan kerajaannya. Maka akhirnya dia pun berinisiatif untuk membunuh anak-anak Bani Israel yang laki-laki. Na'udzubillah. Yang perempuannya dibiarin. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Keputusan Fir'aun apa? Sembelih itu yang laki-laki, biarkan hidup yang perempuan. Atau enggak yuzabbihuna adna. Yuzabbih yaitu menyembelih. Anak-anak kecil laki-laki disembelih, Pak. Disembelih Fir'aun ya. Sadisnya Masya Allah. Kemudian lahir Nabi Musa bin Imran. Lahir Nabi Musa di masa yang seperti itu ngerinya. kira-kira Pak, sampean kalau punya anak kayak gitu, lagi misalnya pemimpin, misalnya lagi zolim-zolimnya, berinisiatif siapa yang lahir laki-laki, bunuh langsung. Eh, anak sampean lahirnya laki-laki. Kira-kira anteng gak nih hati? Buru-buru anteng. Waduh ya Allah. Dan ini ibunya Musa alaihissalam, istrinya Imran, ibunya Musa alaihissalam. Kemudian Allah ilhamkan kepadanya untuk menaruh dia di kotak, beliau di sebuah peti atau kotak di sebuah sungai. Logikanya gimana Pak? Ya itu bukan tega nggak tega, karena ya Allah ilhamkan begitu kok, gitu kan? Maka Nabi Musa kecil ketika itu sedang selemah-lemahnya keadaan, betul ya? Punya apa beliau? Orang tua sudah lewat dah orang tuanya mungkin. Hah? Punya siapa lagi? Saudara, keluarga. Dan ini di tengah sungai. Enggak ada yang mau menolongnya, enggak ada yang bisa menolongnya. Selemah-lemahnya keadaan itu jemaah sekalian. Selemah-lemahnya keadaan, doa aja enggak bisa. Ya? Tapi segala baik itu tawakalnya pada Allah. Semua baik. Ya? Allah selamatkan. Dan ngeri juga penyelamatannya. Istri Fir'aun. Ke istana langsung. Ketemu Fir'aun. Ini dia yang bakal ngancurin itu. Ya? Ini ya. Dia Fir'aun udah seudon. Tapi gimana ya? Sama istri gak enak ya. Ini Fir'aun. Memang kadang-kadang orang tuh kalau laki-laki keren, gagah, berani, perkasa, preman. Itu di rumah susis. Gitu. Iya. Iya. Biasa yang kalem, diem, laki-laki kalem, diem, ya. Tiba-tiba istri tiga, itu. Iya, tegas. Tapi yang petantang-petantang di jalanan, itu ketemu istri dijewer itu. Iya. Fir'aun gak enakan, istri yang ngambil, ya. Waduh, ya udah. Padahal itu tuh bekal-bekal yang hancurin itu. Dan ketika itu selemah-lemahnya makhluk itu diantaranya itu. Nabi Musa alaihissalam. Allah selamatkan. Selemah-lemah makhluk ketika itu Allah selamatkan. Dan sekuat-kuatnya tentara dan kekuatan kemudian Allah hancurkan. Karena keselamatan dan kehancuran itu tidak dihitung dengan kalkulasi logika. Tapi semua itu takdir Allah. Fir'aun hancur dengan bala tentaranya di lautan. Sementara Nabi Musa AS selamat sendiri di sungai. Maka bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kajian yang bermanfaat. Saya enggak bisa terusin karena waktunya sudah jam segini, Pak ya. Jadi mungkin cukup ya sampai segini aja. Enggak ada pertanyaan kan ya? Betul. Hah? Ya. Itu memurnikan ketaatan enggak termasuk? Termasuk. Memurnikan ketaatan, meninggalkan iya, itu termasuk memurnikan ketaatan. Doa minta pada Allah itu taatannya. Doa kan ibadah dan ibadah ada ketaatan. Ketika doa tersebut tanpa berhala langsung, berarti dia memurnikan doanya. Berarti memurnikan ketaatan. Memurnikan agamanya gitu maksudnya. Iya. Begitu kan? Ya itu diantara tafsiran. Sebenarnya semua itu seragam. Maksudnya satu jenis. Kalau misalnya dalam salah satu tafsiran bahwasanya taraku asnamahum, yaitu mukhlisina lahuddin, artinya tarikina al-asnam li'ajlid du'a. Ini berarti mukhlisina lahuddin sama. Yaitu memurnikan ketaatan dalam berdoa. Antum ketika doa ini taat. Ini dalam ketaatan. Antum berdoa itu taat sebenarnya. Tapi ketika antum berdoa kepada selain Allah, nah ini kan syirik. Bukan mukhlisin al-din lagi. Maka ketika meninggalkan berhala, itu berarti mukhlis fid-din. Ikhlas dalam beribadah. Din di sini ibadah, taat. maka mengikhlaskan ketaatan. Gitu maknanya. Jadi insyaallah enggak ada kontradiksi di antara tafsiran insyaallah. Iya. Itu di antara tafsir secara rinci, ya, tafsir secara rinci. Dan itu memang tafsiran rincinya memang itu yang dimaksud. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka udah enggak ada lagi ketergantungan kepada berhala itu atau patung-patung itu. Ini juga menunjukkan di antara fikih juga bahwasanya orang yang berbuat syirik meminta kepada selain Allah, walaupun dia syirik akbar, kufur, untuk kembali ke Islam dia tidak harus bersyahadat kembali, melainkan cukup taubat dari semua hal-hal yang seperti itu. Iya. Begitu. Ada seorang nyembah kuburan, dia tahu itu syirik, nyembah kuburan dan seterusnya. Untuk taubatnya dia taubat. Tidak harus dengan resmi syahadat. Yang penting dia sudah taubat, tidak lagi kembali kepada Allah dan hanya berdoa kepada Allah. Udah gitu. Dan pun syahadat pun ketika dia sholat dia bersyahadat juga. Begitu. Tapi orang yang misalnya menyatakan diri saya kufur kepada Allah atau na'udzubillah ya, saya tidak percaya dengan Nabi Muhammad atau saya keluar dari agama Islam, kayak gini perlu syahadat resmi. Itu dibedakan. Ya itu di luar pertanyaan antum. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Ya, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sesajen atau apa? Pendaringan. Iya. Iya. Iya, itu syirik. Itu secara zat itu amalan mempersekutukan gini. Jadi menaruh sesajen itu sama dengan menaruh jimat. Sesajen itu jimat dalam bentuk sesajen. Kenapa disebut sesajen? Dari bahasa Jawa juga sesajen kan? Sesajian, saji. Iya. Disaji berarti persembahan. Menyajikan sesuatu berarti mempersiapkan atau mempersembahkan sesuatu untuk pihak tertentu. Ya, itu disebut sesajian. Ketika sesajian berupa apa sesajiannya? Dupa, kembang, kopi. Rokok ada enggak rokok? Ada kan? Enggak, emang. Rokoknya ada? Yang berapa harganya dulu? Iya, ada rokok, iya. Kalau ya itu permintaan setan juga ya. Setan juga minta itu. Kopi, rokok, bunga, kembang, nasi atau apa lagi, gitu, telur. Ya. Itu trik ya. Itu persembahan, itu syirik. Bahkan bisa syirik besar keluar dari Islam. Ketika keyakinannya begini kan, merasa itu bukan mempersekutukan, itulah mempersekutukan Allah. Sesajen ini bukan sekedar jimat biasa. Kadang-kadang jimat itu kan berupa cincin, masih mending lah itu ya, walaupun syirik juga. Tetapi sesajen ini dia persembahan, mempersembahkan sesuatu, bukan sekedar menempel sesuatu, mempersembahkan, memberikan sesuatu untuk selain Allah dari yang gaib. Ini syirik, syirik besar bahkan ini. Ya. Ketika dia berkeyakinan bahwa dengan adanya sesajen itu, dengan menaruh sesajen itu maka akan berefek pada keamanan. Ini syirik besar. Syirik besar. Dan pasti dia meyakini bahwasanya ini sesajian ini bukan untuk, pasti yakin deh. Masa bukan untuk Allah, emang Allah butuh makan? Enggak. Bukan untuk Allah, untuk makhluk rijalul ghaib atau siapalah itu. Ya, begitu. Ini bisa termasuk syirik besar, berbahaya sekali ini. Iya, begitu ya. Perlakunya belasan ini tidak mempersekutukan Allah, justru ini mempersekutukan Allah. Kalau sampean tidak mempersekutukan Allah, maka langsung minta sama Allah tanpa sesajen, tanpa wasilah-wasilah syirik seperti ini. Ya. Saya harus pulang, saya harus ke Cilangkap, Pak. Ya, jadi enggak perlu ada pertanyaan lagi ya. Cukup ya? Iya, cukup aja sampai sini. Semoga bermanfaat kajian ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.